Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Kita akan melanjutkan insyaallah taala pembahasan kita, pembahasan bertemakan fadailu ar-rasul wa khasaisuhu sallallahu alaihi wasallam, keutamaan-keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kekhususan-kekhususan yang Allah berikan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang telah lalu kita telah membacakan beberapa faedah dari Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullah alaih sebagai muhaqqiq dari risalah Bidayatussul fi Tafdhilir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita akan memulai bersama membaca risalah ini. Risalah Bidayatussul fi Tafdhilir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Di dalam nuskhah yang kita pakai, ya barangkali ada perbedaan. Pada halaman ke-33 ya, kita memulai risalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa a'in wa yassir wa tammim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidil khalqi ajma'in Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. مؤلف رحمه الله mengawali risalah ini dengan menyebutkan salah satu ayat dari surah An-Nisa ayat yang ke-113, di mana ayat ini menjelaskan tentang nikmat Allah yang besar yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman yang maknanya, dan Allah dialah yang telah menurunkan kepadamu alaika, yakni kepada siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-kitaba, Al-Quran, wal-hikmah, dan hikmah, yakni as-sunnah. Jadi as-sunnah juga wahyu dari Allah. Dialah yang telah menurunkan al-kitab dan al-hikmah kepada engkau. Wa'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan dia Allah Azza wa Jal mengajari engkau apa yang sebelumnya engkau tidak tahu. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan sungguh fadlullah, keutamaan Allah atas engkau wahai Nabi, 'aziman, sangat besar. Wabillahi taufik. Jadi dari ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jal telah memberikan kepada nabinya fadlun 'azim, keutamaan yang sangat besar. Ya, dan keutamaan Allah yang Allah berikan kepada beliau sangat banyak. Wabillahi taufiq. Kemudian ayat berikutnya disebutkan oleh beliau. Wa qala ta'ala tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Tilkar rusul, itulah rasul-rasulnya Allah yang banyak. Dan rasul-rasul Allah banyak. Utusan-utusan Allah banyak. Yang mereka tidak sama keutamaannya satu dengan yang lain. Allah mengatakan faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Sebagian mereka kami utamakan atas sebagian yang lain. Minhum di antara mereka ada yang kami utamakan, kami muliakan dengan diajak bicara. Minhum man kallama Allah. Di antara mereka ada yang diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla. Di antaranya adalah siapa? Nabi Musa alaihi salatu wasalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'a ba'dahum darajat. Dan Allah Azza wa Jalla mengangkat sebagian mereka derajat atas sebagian yang lain. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. At-tafdhilul awwal sharihun fil mufadalah. Ya. Wasani fi tad'ifil mufadalah bidarajat. Dari ayat ini, ayat yang kedua disebutkan oleh beliau, yakni dalam suratul Baqarah, ya, Allah mengatakan tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Berarti ada faedah di sini, ya, sebagian rasul Allah jalla wa ala utamakan atas sebagian yang lain. Ya, kemudian di akhir ayat, ya, wa rafa'a ba'dahum darajat. Derajat mereka diangkat sebagian oleh Allah atas sebagian yang lain. Wabillahi taufik. Dua ayat ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah sekaligus menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dimuliakan oleh Allah atas nabi-nabi yang lain. Sehingga dikatakan di sini oleh penulis waqad faddalallahu ta'ala nabiyyana sallallahu alaihi wasallam min wujuh. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan beliau, dilebihkan atas yang lain dari para nabi dan rasul min wujuh, dari banyak sisi. Naam. Taib. Yang pertama disebutkan secara umum tadi dua ayat itu menunjukkan bahwasanya ada nabi yang Allah muliakan atas yang lain dan Allah memberikan kepada Nabi Muhammad SAW keutamaan yang sangat besar. Adapun secara rinci akan disebutkan di sini. Dalil, bukti dan sisi-sisi yang menunjukkan bahwasanya Allahu Jalla wa Ala, ya, mengutamakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas yang lainnya dari para rasul. Wa hadza fadlullah yu'tihi may yasha. Dan ini adalah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan sekali lagi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, hadhihi minal umur al-i'tiqadiyah. Ini termasuk perkara-perkara i'tiqad yang kita diperintahkan untuk memperbaiki i'tiqad itu seandainya salah. Ya. Dari ayat yang ada di atas kita mengetahui bahwasanya para nabi, para rasul derajatnya sama atau tidak? Tidak. Walaupun secara umum mereka para nabi dan rasul adalah afdalul khalq, makhluk yang paling mulia. Utusan Allah, al-anbiya wa rusul. Tetapi bainahum di antara mereka tidak sama derajatnya. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Rasul yang sangat banyak dipilih oleh Allah. Dari yang banyak itu Allah pilih ulul azmi minar rusul. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haula mereka itu adalah ulul azmi minar rusul. Dari lima orang ini, ya, dari lima ulul azmi minar rusul dipilih lagi oleh Allah dua. Yang keduanya adalah khaliluhu, kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari dua ini dipilih lagi oleh Allah azza wajal, yaitu Nabi Yana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kemudian akan disebutkan di sini sisi-sisi yang menunjukkan beliau dilebihkan dan dimuliakan atas yang lain. Yang pertama, awwaluha, yang pertama dari sisi-sisi yang menunjukkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam diutamakan atas rasul-rasul yang lain, annahu sadal kulla. Beliau Nabi alaihi salatu wasallam sada adalah sayyid, memimpin, ya, menjadi penghulu kulla semua para nabi dan rasul. Ya. Dan ini disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Ini sabdanya beliau alaihi salatu wasallam. Beliau mengatakan, aku adalah sayyid. Sayyidnya, ya, pemimpinnya waladi Adam, keturunan Adam, wala fakhr. Dan saya sebutkan ini bukan karena kesombongan, tetapi saya sampaikan sebagai perkara yang wajib saya sampaikan kepada umat, karena ini perkara yang wajib untuk diyakini. Wabillahi taufiq. Ini nas, ya, nas yang menunjukkan bahwasanya Nabi adalah apa? Sayyid. Ya, sayyidnya siapa? Jelas di sini dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, sayyidi waladi Adam. Wala fakhr. Nah. Apa yang dimaksud dengan sayyid? Apa makna sayyid? Dijelaskan di sini, wasayyidu man ittasafa bisifatil aliyah wal akhlaqis saniyah. As-sayyidu, sayyid itu maknanya adalah man ittasafa, orang yang memiliki sifat dengan sifat-sifat yang tinggi. Wal akhlaq, dan akhlak-akhlak yang mulia. Itu sayyid. Terdepan. Akhlak-akhlaknya, sifat-sifatnya. Na'am. Wabillahi taufiq. Wa hadza musy'irun, ketika Nabi mengabarkan bahwasanya beliau adalah orang yang apa namanya, atau beliau adalah sayyid, yakni beliau adalah orang yang memiliki sifat-sifat yang tinggi dan akhlak yang mulia, beliau mengabarkan demikian, ya, hadza musy'irun, sabda Nabi alaihi salatu wasallam ini menunjukkan, memberikan faedah, bi annahu, bahwasanya beliau alaihi salatu wassalam afdalu minhum, beliau adalah yang paling mulia di antara para nabi, para rasul, fiddarain, di dua negeri sekaligus, fiddarain yakni fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ini ketika beliau mengatakan ana sayyidu waladi Adam, saya adalah sayyid waladi Adam, artinya menunjukkan beliau adalah yang paling afdal di dunia dan paling afdal di mana? Di akhirat. Iya. Amma fid dunya, adapun di dunia jelas beliau yang paling afdal. Sebab falima ittasafa bihi minal akhlaqil azimah. Karena beliau memiliki sifat-sifat berupa akhlak-akhlak yang sangat agung. Ya. Semakin mulia akhlaknya, berarti semakin apa? Ya, afdal. Wabillahi taufiq. Ikhwatil kiram rahimanu rahimakumullah, hala fid dunya. Dan kalau di dunia yang paling afdal, maka di akhirat pun juga apa? Paling afdal. Wa amma fil akhirah, adapun di akhirat, fali annal jaza, karena balasan Allah nanti di akhirat murattabun, tergantung dari akhlaknya dan sifat-sifat seseorang. Ketika sempurna akhlaknya, sempurna sifatnya, maka di akhirat juga balasan Allah sempurna. Ya. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam di dunia ini Allah muliakan dengan akhlak-akhlak dan sifat-sifat yang mulia, artinya nanti di akhirat beliau akan mendapatkan al-jaza, balasan yang juga paling sempurna. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh di sini, fa idza fadalahum fid dunya fil manaqibi wassifat, sebagaimana Allah azza wa jal muliakan mereka, para nabi, para rasul, ya, di dunia dari sisi manaqib wassifat, kemuliaan-kemuliaannya, sifat-sifatnya, fadalahum fil akhirah, maka demikian pula Allah akan muliakan mereka di akhirat, fil maratibi wa darajat, dalam derajat-derajat dan martabat-martabatnya. Ya. Karena para nabi, para rasul di dunia akhlaknya adalah paling mulia. Dan sifatnya adalah sifat-sifat yang paling tinggi. Maka para nabi dan para rasul di akhirat kelak adalah orang yang paling sempurna dalam mendapatkan jaza, balasan. Dan karena Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi Muhammad SAW adalah sayyidu waladi Adam, ya, yang paling terdepannya dari Bani Adam, maka di akhirat pun beliau adalah yang paling apa? Terdepan. Iya. Dan nanti akan kita bahas salah satu keutamaan beliau. Beliau adalah yang paling mendapatkan derajat tertinggi di sorga. Dan derajat itu namanya apa? Al-wasilah. Ati Muhammadanil wasilata wal-fadilah. Iya. Nabi bertanya, tahukah kalian apa itu wasilah? Sahabat tidak bisa menjawab. Maka Nabi mengatakan wasilah adalah derajat tertinggi di surga, di jannah. Derajat tertinggi di jannah adalah mada al wasilah, dan tidak ada yang mencapainya kecuali seorang hamba Allah Azza wa Jal, dan dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Beliau adalah sayyidu waladi Adam. Barangkali kita masih ingat ketika beliau alaihi salatu wassalam diisra'kan dari Makkah ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke langit. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Apa di antara yang terjadi di malam hari itu? Beliau sholat di Baitul Maqdis. Mengimami siapa? Semua para nabi dan rasul. Semua para nabi dan rasul sholat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya ini? Hada dalilun, ini dalil bahwasanya Allah azza wa jal memuliakan beliau atas seluruh para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Wabillahi taufiq. Dan ini berita gaib yang wajib kita imani. Kisah Isra Mi'raj adalah kisah yang azimah, mukjizat yang azimah. Dan di antara kejadiannya adalah itu tadi. Nabi alaihi salatu wassalam ya ummu al-anbiya war rusul. Mengimani para nabi dan rasul. Nah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di sini ada faedah penting disebutkan oleh muallif, ya, terkait dengan sabda Nabi alaihi salatu wasalam wala fakhr. Wala fakhr. Dan saya sebutkan ini bukan karena kesombongan. Bukan karena membanggakan diri, menyombongkan diri, tidak. Kata beliau, muallif, Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan ini, ana sayyidu waladi Adam, saya adalah sayyidnya waladi Adam. Beliau sampaikan ini li ta'rifa ummatuhu, agar umat beliau tahu dan meyakini manzilatahu, kedudukan beliau, derajat beliau, min rabbihi azza wajal, dari Rabbnya, di sisi Rabbnya azza wajal. Jadi Nabi menyampaikan itu agar kita tahu, agar kita meyakini, dan dengan itu kita mendapatkan pahala karena memiliki akidah yang sahihah. Kenapa Nabi menambahkan kalimat wala fakhr? Aku sampaikan ini bukan karena berbangga, bukan karena menyombongkan diri. Mustahil Nabi memiliki sifat apa? Sombong. Tanpa disebut pun Nabi selamat dari sifat sombong. Karena sombong adalah kabirah, termasuk dari dosa apa? Besar. Dan beliau maksum dari dosa, dari dosa-dosa besar, maksum. Sombong adalah dosa besar. Sampai Nabi mengatakan, ya, tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seorang yang dalam kalbunya seberat darah kesombongan. Allahu Akbar. Memang berat dosa ini, kibir. Sampai para sahabat takut. Sehingga mereka pun bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, khawatir bahwasanya perbuatan ini termasuk dari kesombongan. Ya Rasulullah, di antara kita ada yang suka memakai baju yang bagus. Ya Rasulullah, di antara kita ada yang suka pakai sandal yang bagus. Yakni, apakah ini termasuk apa? Kesombongan. Kata Nabi Allah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla adalah zat yang sangat indah dan mencintai keindahan. Ya. Seorang pakai baju yang baik, yang bersih, yang bagus, ya, menampakkan nikmat Allah Azza wa Jalla, ya, bukan kesombongan. Kesombongan itu kata Nabi alaihi salatu wasalam, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah batarul haq, menolak al-haq, wa ghamtun nas, dan meremehkan apa? Manusia. Iya, Nabi terbebas dari sifat sombong ini. Tetapi Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan kalimat ini, wala fakhra. Aku adalah sayyidnya waladi Adam wala fakhra, dan tidak ada kesombongan. Bukan aku sampaikan karena sombong, la. Walamma kana dzikrun dzikru manaqib nafsi innama tuzkaru iftiharan fil ghalib. Karena kebanyakan manusia itu ketika menyebutkan keutamaan-keutamaan dirinya, biasanya dia menyebutkan itu karena sombong. Biasanya seperti itu orang, subhanallah. Ya. Saya ini keturunan darah biru. Ya. Padahal kalau dibuka juga darahnya tetap apa? Merah. Ya. Kan demikian. Saya ini keturunan, ya, ini dan itu. Bapak saya, kakek saya, ya, kekayaan saya, biasanya orang menyebutkan itu karena mada iftikharan. Ya. Arada sallallahu alaihi wasallam, karena kebanyakan manusia ketika menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan, manaqib, keutamaan dirinya, keluarganya, ya, hartanya dan seluruhnya, kebanyakan manusia menyebutkan itu karena iftikharan, karena sombong, maka Nabi ingin memutus persangkaan-persangkaan buruk yang mungkin muncul pada orang-orang jahil. An yaqta'a wahma man tawahhama minal jahala. Ya. An yadhkura dhalika iftikharan. Jadi beliau ingin memutus persangkaan itu agar jangan sampai ada orang mengatakan, oh, beliau menyebutkan karena kesombongan. Biasanya orang jahil yang mengatakan demikian, atau musuh-musuh Allah. Maka Nabi pun mengatakan wala fakhra. Tidak ada kesombongan. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini keutamaan yang pertama, ya. Yang ini saja sudah cukup. Sabda Nabi ini sudah cukup bahwasanya Allah memuliakan beliau atas seluruh para nabi dan rasul. Karena Nabi mengatakan ana sayyidu waladi Adam, saya adalah sayyidnya waladi Adam. Ya. Wabillahi taufiq. Yang kedua, di antara sisi-sisi yang menunjukkan beliau diutamakan atas seluruh para nabi dan rasul. Wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam liwa'ul hamdi wa biyadi liwa'ul hamdi yaumal qiyamah wala fakhra. Di antara yang menunjukkan juga adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wa biyadi liwa'ul hamdi, dan di tanganku liwa, bendera yang disebut liwa'ul hamd. Dan ada pembahasan tentang makna liwa'ul hamd. Wa as-sahih wallahu a'lam, yang dimaksud liwa'ul hamd adalah liwa' haqiqi, betul-betul liwa' haqiqi. Nah, bendera yang disebut liwa'ul hamd yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wala fakhra, dan itu pun aku sampaikan ini bukan karena kesombongan. Ya. Wabillahi taufiq. Takhrij hadisnya bisa dilihat ya, di bawah. Ya. Pada catatan yang pertama dan kedua. Huwa min hadisi, huwa min hadisin li Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu, wa lafdhuhu, dan lafadznya adalah ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala faqra wa awwalu man tatashaqqaqu anhu al-ardu wa awwalu syafi'in biyadi liwa'ul hamdi tahtahu Adam faman dunahu, di bawah liwa ini Adam dan yang lainnya. Akhrajahu Ibnu Hibban, dikeluarkan oleh Ibnu Hibban min tariqi Abi Ya'la, melalui jalan Abu Ya'la, bi sanadin sahih, dengan sanad yang sahih, wa huwa mukharrajun fi dhilalil jannah fi takhrijis sunnah, dan tentang hadis ini telah aku sebutkan takhrijnya di dalam kitab dhilalil jannah fi takhrijis sunnah. Walahu syahidun min hadithi Abi Sa'id al-Khudri inda Tirmidzi wa ghairihi wa hassanahu, dan ada penguat dari hadis Abu Sa'id al-Khudri dalam riwayat Tirmidzi, wa huwa mukharrajun fi as-sahihah, dan bisa dibaca dalam silsilah al-ahadits as-sahihah. Tapi maksud saya menyebutkan ini, sekali lagi kita mengingat bahwasanya di dalam kita meyakini fadail Rasul alaihi salatu wassalam atau fadail as-sahabah, hendaknya kita meyakininya itu berdasarkan apa namanya, nusus al-kitab dan juga as-sunnah as-sabitah, Al-Quran dan juga sunnah yang apa? Sahihah. Nah, kemudian yang ketiga, wa minha, di antara perkara yang menunjukkan juga keutamaan Nabi alaihi salatu wassalam, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, Adam faman dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah wala fakhra. Sesungguhnya Nabi Adam, faman dunahu, dan selain Nabi Adam, tahta liwa'i, di bawah liwa'ku, liwa'ul hamd, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wala fakhra, dan aku sampaikan ini juga bukan karena kesombongan. Ya. Wa hadhihi al-khasa'is, tiga kekhususan yang disebutkan tadi. Beliau adalah sayyidu waladi Adam. Biyadi liwa'ul hamdi. Adam faman dunahu tahta liwa'i. Tiga ini ya, tadullu ala uluwi martabati. Menunjukkan betapa tingginya derajat Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, menunjukkan ya keutamaan Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Idh la ma'na li tafdhil illa takhsis bil manaqib wal maratib. Ya. Karena kalau disebutkan itu keutamaan beliau atas yang lain, berarti menunjukkan tingginya derajat beliau atas yang lain. Ya. Martabat beliau lebih daripada martabat yang ada yang lain. Lebih dari martabat yang lain dari para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa minha, dan di antara perkara yang menunjukkan keutamaan beliau alaihi salatu wasalam atas yang lain dari para nabi dan rasul. Annallaha ta'ala akhbarahu bi annahu ghafara lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Di antara keutamaan beliau atas yang lain, ya, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada beliau. Allah mengabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah telah mengampuni dosa-dosa beliau yang telah lalu dan yang akan datang. Baik. Mungkin ada yang bertanya, bukankah para nabi dan rasul juga demikian? Maksum diampuni oleh Allah azza wajal, betul. Tetapi permasalahannya, ya, Allah mengabarkan itu hanya kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian lahiriahnya, wabillahi taufiq. Yaitu dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam suratul Fath. Di dalam suratul Fath Allah mengatakan, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Demikian Allah berfirman dalam suratul Fath. Agar Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla mengampuni engkau dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Dikabarkan oleh Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak kita dapatkan. Di dalam nusus Allah mengabarkan itu kepada seorang pun dari para nabi dan rasul. Iya. Kata beliau muallif, walam yungqal annahu akhbara ahadan minal anbiya bimisli dhalik, dan tidak dinukilkan, yakni Allahu alam tidak ada dalil dalam Al-Quran, tidak juga ada dalil dalam apa? As-Sunnah, bahwasanya Allah mengabarkan kepada seorang pun dari para nabi dan rasul hal ini semisal dengan apa yang Allah kabarkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami, ikhwan? Para nabi, para rasul maksum. Mereka diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Tetapi permasalahannya adalah pengkhabaran. Yeah. Di dalam Al-Quran yang kita dapatkan khabar dari Allah, bahwasanya Allah telah mengampuni dosa-dosa engkau yang telah lalu dan yang akan datang, hanya kita dapatkan untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yungkal dalika, dan tidak dinukilkan berita ini kepada selain beliau dari para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, ya. Bal adh-dhahir, bahkan yang zahir, yang tampak dari nusus Alkitab wasunnah, annahu lam yukhbirhum. Allah tidak mengabarkan kepada mereka. Allah tidak mengabarkan kepada mereka para nabi dan rasul. Kenapa demikian? Apa dalilnya? Li'anna kulla wahidin minhum, karena mereka para nabi, para rasul, idza tulibat minhumus syafa'ah, nanti pada hari kiamat ketika manusia meminta kepada mereka syafa'at, yakni meminta mereka untuk datang kepada Allah, minta untuk segera diputuskan urusannya. Agar mereka minta kepada Allah azza wa jal as-syafa'ah fil mauqif, di padang mahsyar, masing-masingnya mengatakan bukan saya. Ya. Ingat hadis ini, ya, hadis yang panjang dalam riwayat Imam Muslim. Ketika manusia dibangkitkan oleh Allah azza wa jal dalam keadaan tidak memakai alas kaki, dalam keadaan tidak memakai baju, dalam keadaan tidak berkhitan, ya subhanallah, tidak membawa apa-apa, la dinar wala dirham, tidak membawa apa-apa. Kemudian matahari didekatkan, keluarlah keringat. Ada yang sampai pada mata kaki, ada yang sampai pada lutut, ada yang sampai pada pinggang, ada yang sampai pada dada, ada yang sampai menutup mulutnya. Syiddatul haul, kengerian yang sangat ketika itu. Tidak ada keputusan. Belum ada kejelasan. Ya. Dan itu waktu yang sangat panjang. Karena satu hari di masa itu adalah seperti 1000 tahun di mana? Di dunia. Seandainya di situ berdiri satu hari saja, yakni seperti 1000 tahun di mana? Di dunia. Kalau di situ berhari-hari, Allahu a'lam bissawab. Hanya Allah saja yang tahu. Sehingga hari itu adalah hari yang penuh dengan haul, siddah. Maka manusia pun setelah merasakan demikian berat mauqif, mereka bergondong-gondong datang kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Minta kepada Nabi Adam, wahai Adam, mintakan kepada Allah azza wajal agar diselesaikan urusan kita. Wahai Nabi Adam, mintalah kepada Allah. Engkau adalah orang yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Khalaqaka biyadihi wa asjada laka malaikatahu. Wahai Adam, Allah engkau Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Engkau Allah ciptakan dengan kedua tangannya, dan Allah memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk sujud kepadamu. Apa jawaban Adam? Itu kan keutamaan Adam alaihi salatu wasalam. Khalaqaka biyadihi. Allah menciptakan engkau dengan tangannya. Wa asjada laka malaikatahu. Dan Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepadamu. Tetapi Adam ingat dosa beliau. Taib. Dosanya Nabi Adam tidak dilakukan, diampuni. Ya atau tidak? Diampuni. Tetapi zahirnya tidak dikabarkan. Sebagaimana dikabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka teringat dengan dosa itu Nabi Adam alaihi salatu wasallam. Beliau yang menjadi sebab. Jadi beliau dikeluarkan dari apa? Dari jannah. Maka Nabi Adam mengatakan, pergilah kepada Nuh. Manusia pun berbondong-bondong kepada Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Disampaikan kepada Nabi Nuh, anta awwalur rusul, engkau adalah rasul yang pertama. Ini ya, manqabah, keutamaan bagi Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Namun Nabi Nuh juga teringat dosanya. Demikian juga ketika datang kepada Nabi Ibrahim, demikian pula ketika datang kepada Nabi apa? Musa. Nabi Ibrahim teringat beliau berdusta, padahal bukan dusta yang sesungguhnya, ya. Demikian juga ketika datang kepada Nabi Musa, sampai datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa tidak menyebutkan apapun. Tetapi semuanya mengatakan, pada hari ini Allah Jalla wa'ala murka. Dengan murka yang belum pernah murka seperti hari ini. Dan tidak pernah akan murka lagi seperti hari ini. Pergilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia pun berbondong-bondong kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Iya. Kemudian Rasul mengatakan, ana laha, saya yang diizinkan untuk memintakan syafaat itu kepada Allah. Maka beliau pun sujud dengan sujud yang lama kepada Allah Azza wa Jal, dan memuji Allah dengan pujian-pujian yang Allah ajarkan ketika itu. Kemudian sampai Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Was'al tu'tah, mintalah akan diberi. Wasfa'tu syafa', sampaikan syafaat, akan diterima syafaatmu. Ya. Kisah ini seperti disebutkan oleh muallif, ya, menunjukkan wallahu a'lamu bis-shawab, bahwasanya zahir dari ayat-ayat, zahir dari nusus, ya, menunjukkan bahwasanya Allah tidak mengabarkan kepada para nabi, para rasul selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah telah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang. Li anna kulla wahidin minhum, karena masing-masing dari mereka, idza tulibat minhum syafa'ah, ketika diminta dari mereka syafa'at fil mauqif, di padang mahsyar, dzakara khathiatahu, mereka semua menyebutkan dosanya yang menghalangi mereka untuk meminta kepada Allah azza wajalla syafa'at, allati asabaha, yang dulu mereka lakukan di dunia. Wa qala, kemudian mereka mengatakan, nafsi, urusan saya. Idhab ila fulan, idhab ila Ibrahim, idhab, sampailah manusia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau alima kullu wahidin minhum bi ghufrani khathiatihi, seandainya masing-masing yang diminta tadi tahu bahwasanya Allah telah mengampuni dosa itu, lam yujal, mereka tidak takut minha, dari dosa tadi. Fidalikal maqam, di saat itu. Wabillahi taufiq. Wa idza istasfa'at al-khalaiqu bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika al-maqam, berbeda ketika umat manusia datang berbondong-bondong kepada nabi, meminta agar nabi berdoa kepada Allah, meminta syafaat kepada Allah, apa kata nabi alaihi salatu wasallam? Ana laha. Ana laha. Na'am. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Na'am. Ini keutamaan beliau yang keberapa? Yang keempat, yang menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla memuliakan beliau atas yang lain. Dan itulah yang harus kita yakini. Nah, yakni Allah yakni Azza wa Jalla telah mengabarkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang. Adalah Aisyah radhiyallahu taala anha ketika suatu saat melihat Nabi alaihi salatu wasallam salat malam sampai bengkak kaki beliau. Sampai bengkak kaki beliau. Apa kata Aisyah? Wahai Rasulullah, engkau salat seperti ini ya Rasulullah. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, engkau salat sampai seperti ini. Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan akan datang. Sudah pasti. Engkau sholat seperti ini ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi alaihi salatu wasallam? Afala akunu abdan syakura. Tidakkah pantas untuk aku menjadi hambanya yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Ini keutamaan yang keempat. Wabillahi taufiq. Wa minha, dan di antara keutamaan Nabi alaihi salatu wasallam, di antara fadhail, dan fadhail ini sekaligus kekhususan untuk beliau adalah annahu sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu sallallahu alaihi wasallam awwalu syafi'in. Beliau adalah orang yang pertama kali memintakan atau memberikan syafaat. Wa awwalu musyaffa'in, dan yang pertama kali diterima syafaatnya. Wa hadza, dan ini yadullu ala tahsisihi wa tafdhilihi, dan keutamaan ini tentunya menunjukkan kekhususan untuk beliau dan sekaligus diutamakannya beliau atas para nabi dan rasul. Sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu, ada kalimat khasais dan ada kalimat fadail. Nah, di sini Allah Azza wa Jalla mengkhususkan beliau atas nabi-nabi yang lain dan sekaligus mengutamakannya atas yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadisnya tentang ini sudah kita baca tadi pada catatan kaki yang pertama. Pada halaman 34 ya. Nah. Wa awwalu syafi'in. Ya, awwalu syafi'in. Keutamaan yang keenam. Qala al-muallif rahimahullah wa minha isaruhu sallallahu alaihi wasallam ala nafsihi id ju'ila likulli nabiyyin da'watun mustajabatun fa kullun minhum ta'ajjala da'watahu fid dunya wa ikhtaba'a huwa sallallahu alaihi wasallam da'watahu syafa'atan li ummatihi. Di antara kekhususan beliau, dan sekaligus ini menunjukkan keutamaan beliau, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam isaruhu ala nafsihi, beliau mengalahkan diri beliau dan lebih mementingkan untuk umat beliau. Mengalahkan diri beliau dan lebih mementingkan umatnya. Ketika ju'ila likulli nabiyyin da'watun, di mana masing-masing nabi itu telah Allah berikan ada doa khusus yang mustajabah, yang mustajabah, yang mustajab. Fa kullun minhum, semua para nabi dan rasul, ta'ajjala da'watahu, telah menggunakan doa itu. Ta'ajjala da'watahu, menyegerakan doa itu di dunia. Fid dunia. Adapun nabi tidak beliau gunakan. Subhanallah. Tidak beliau gunakan. Wahtaba'a huwa sallallahu alaihi wasallam da'watahu, namun beliau akhirkan. Beliau akhirkan itu. Sengaja beliau tidak mintakan kepada Allah azza wajalla doa itu. Wahtaba'a huwa sallallahu alaihi wasallam da'watahu, untuk apa beliau akhirkan? Syafa'atan li ummatihi, sebagai syafaat nanti untuk umatnya. Allahu akbar. Ini tidak lain adalah karena tentunya menunjukkan keutamaan beliau alaihi salatu wassalam. Wabillahi taufiq. Kita tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat yang datang sesudah wafatnya beliau tidak bertemu dengan Nabi. Beliau memikirkan umatnya semuanya. Yang beliau ketemu dengannya, ini para sahabat, atau yang belum bertemu. Beliau akhirkan doa itu untuk umatnya. Keutamaan yang keenam ini, berdasarkan riwayat. Sekali lagi, kita tidaklah meyakini sesuatu kecuali apa? Berdasarkan dalil. Kata Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam catatan kaki nomor 7, yusiru ila qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Muallif mengisyaratkan atau keutamaan ini berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Masing-masing nabi punya satu doa yang mustajabah. Doa khusus. Yad'u biha, yang mereka para nabi, para rasul menggunakan doa itu. Fayustajab lahu, fayu'taha, dan dikabulkan oleh Allah. Dan mereka semuanya telah menggunakannya. Wa inni tabaktu da'wati, adapun aku akhirkan, aku simpan doaku. Syafa'atan li ummati, untuk dan sebagai syafaat bagi umatku yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Hadis ini akhrajahu syaikhan, diriwayatkan oleh syaikhan Al-Bukhari dan juga Muslim, wa ghairuhuma, dan yang lainnya, min hadithi Abi Hurairah wa Anas wa ghairihima, dari hadis Abu Hurairah, juga Anas bin Malik, dan selain keduanya. Taib. Apa di antara faedah ketika kita membaca ini semuanya, ikhwatil kiram? Di antaranya adalah mahabbatul rasul. Kecintaan untuk beliau alaihi salatu wassalam. Yani bisa saja Nabi alaihi salatu wassalam menggunakan doa itu untuk beliau, untuk keluarga beliau. Meminta kerajaan, meminta apapun yang itu akan dikabulkan oleh Allah azza wajalla. Namun beliau tidak menggunakan. Beliau simpan doa itu di saat-saat umat ini akan membutuhkannya. Syafaat untuk umatnya nanti pada hari kiamat. Ini keutamaan yang keenam. Keutamaan yang ketujuh. Wa minha, di antara sisi yang menunjukkan Allahu Jalla wa Ala memuliakan beliau atas yang lain dari para nabi dan para rasul, sekaligus ini adalah fadl, keutamaan bagi beliau alaihi salatu wassalam, annallaha ta'ala aqsama bihayatihi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quranul Karim kita dapatkan Allah bersumpah dengan hidupnya Nabi alaihi salatu wassalam, bersumpah dengan kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, Allah bersumpah sekehendak dia, bersumpah dengan dirinya, dengan sifatnya, atau dengan salah satu dari makhluknya, sekehendak Allah azza wajalla. Kita dapatkan Allah bersumpah dengan waktu duha, wadduha. Kita dapatkan Allah azza wajalla bersumpah dengan asyams, matahari, atau yang lain. Adapun kita sebagai hamba-hamba Allah tidak boleh bersumpah kecuali apa? Ya. Hanya dengan nama Allah azza wajalla atau dengan sifat-sifat Allah azza wajalla. Wabillahi taufiq. Dan di antara sumpah-sumpah Allah, Allah bersumpah dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, Allah berfirman, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. La'amruka, ini sumpah, maknanya wahayatika. Ini makna la'amruka wahayatika, demi hidupmu wahai Nabi. Allah bersumpah dengan kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam. Wahayatika, demi hidupmu wahai Nabi. Innahum, sesungguhnya mereka kaummu, ya, lafi sakratihim, benar-benar berada dalam kesesatan mereka. Ya'mahun ayyataraddadun, betul-betul mereka orang-orang Quraisy, kaummu itu berada di dalam apa? Ya, bolalat, kesesatan. Di dalam ayat ini Allah bersumpah dengan kehidupan beliau. Ya. Wabillahi taufiq. Allah bersumpah dengan waktu secara umum, wal asr, innal insana lafi khusr. Adapun di sini Allah jalla wa ala bersumpah secara khusus dengan kehidupan siapa? Nabi alaihi salatu wasalam. Semua kehidupan Nabi alaihi salatu wasalam. Wal iqsamu bihayatil muqsam, ya, bihayatihi yadullu ala syarafi hayatihi wa izzatiha indal muqsim biha. Sumpah dengan kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam, ya, menunjukkan hidupnya Nabi itu adalah hidup yang penuh kemuliaan. Ala syarafi hayatihi. Barangkali itu yang benar, syaraf. Wa izzatiha, dan juga kemuliaannya. Tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu kecuali karena, ya, kemuliaan dari sesuatu itu. Atau besarnya sesuatu itu. Wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar dan hari-hari yang 10. Tidak lain karena, ya, kemuliaan waktu fajar dan juga hari-hari yang 10, yaitu awal bulan apa? Dzulhijjah. Keutamaannya besar. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hidupnya Nabi. La'amruka ay wa hayatika, demi hidupmu wahai Nabi alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan bahwasanya hidupnya Nabi adalah hidup yang penuh dengan kemuliaan, hidup yang penuh dengan apa? Ya, keagungan. Wa anna hayatahu sallallahu alaihi wasallam, dan sumpah Allah ini menunjukkan bahwasanya hidupnya Nabi itu pantas untuk dijadikan sebagai sesuatu yang Allah bersumpah dengannya. karena di dalam hidup Nabi itu penuh dengan keberkahan. Lima fiha minal barakah, karena dalam kehidupan Nabi alaihi salatu wasalam banyak keberkahan-keberkahan yang Allah berikan untuk beliau. Al-amah, baik keberkahan itu sifatnya amah, umum, wal khassah, atau keberkahan yang sifatnya apa? Khusus. Dan ternyata sumpah ini tidak kita dapatkan kecuali hanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yasbut hadza li ghairihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan tidak ada dalil yang menunjukkan Allah bersumpah dengan kehidupan nabi-nabi yang lain selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Dan memang luar biasa, ikhwatil kiram. Subhanallah. Hidup Nabi alaihi salatu wasallam tidak ada satupun yang sia-sia, abadan. Tidak ada yang sia-sia. Ya. Berdirinya beliau, berjalannya beliau, tidurnya beliau, diamnya beliau. Semuanya adalah keindahan. Semuanya adalah barokah. Dalam dakwah misalnya, apakah beliau berdakwah hanya pada waktu-waktu tertentu saja? Jawabannya tidak. Beliau berdakwah kapanpun, dimanapun, kesempatan apapun. Di dalam pasar berdakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Ini nasihat bagi ikhwan-ikhwan yang, dan kita semuanya yang mungkin masuk ke dalam pasar, berjualan di pasar, atau masuk pasar untuk apa? Membeli. Ya. Kita bisa berdakwah di situ. Apakah dengan menebarkan salam dengan akhlak yang baik, atau kita barangkali memberikan apa? Hadiah berupa buletin-buletin yang bermanfaat, buku-buku saku yang bermanfaat. Ya barangkali ya sembari apa namanya memberi sesuatu dengan akhlak yang baik, ya. Tayib diingatkan sesuatu yang bermanfaat untuknya, ya. Atau mengajak dia untuk apa? Taklim, ya. Dan seterusnya. Nah, dakwah itu tidak terbatas di masjid saja. Nabi alaihi salatu wasallam masuk ke pasar. Beliau dapatkan ada seorang yang menjual kurma. Ya, kelihatan bagus di atasnya, bagus-bagus kurma itu. Ya. Tiba-tiba Nabi mendekatinya dan beliau masukkan tangan beliau, beliau balik yang ada di dalamnya. Ternyata yang di dalam adalah kurma yang apa? Jelek. Dinasihati oleh Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya fulan, kenapa engkau enggak tampakkan? Tampakkan ini yang jelek. Agar orang bisa melihat apa yang dia beli." Kemudian Nabi mengatakan, "Man ghassana falaisa minna." Siapa yang menipu kami, maka dia bukan dari golongan kami. Ya, harus jujur dalam jual beli. Dan ini juga perkara yang kita harus mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, bukan hanya akidah saja, bukan hanya ibadah saja. Ya. Wabillahi taufik. Kita mengikuti semuanya. Ya. Apakah dalam hati kita ini serak atau tidak serak? Kalau tidak serak berarti ada sesuatu dalam hati kita ini. Ya. Seperti saat ini misalnya. Ya. Prinsip taat kepada waliul amr dalam perkara-perkara yang nada ma'ruf. Ya. Taib. Ini diantara prinsip yang ingin dirusak oleh musuh-musuh Islam. Ya. Membicarakan kejelekan-kejelekan waliul amr. Ya. Di depan umum. Ya. Atau menjadi bahan pembicaraan di majelis-majelis. Ya. Itu bukan penyelesaian. Penguasa kita bukan penguasa yang maksum, fihi khata', ada kesalahan. Semua orang demikian. Penguasa semua demikian. Ya, kecuali yang Allah Jalla wa'ala ya, puji mereka. Khilafan Abu Bakar, Siddiq, Umar, Utsman. Ya. Penguasa yang sekarang bukan seperti penguasa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum. Ya. Ada penguasa yang mengambil harta. Ada penguasa yang memukul. Apa pesan Nabi alaihi salatu wasallam? Isbir, sabar. sabar kamu. Wa in akhadha malaka wa daraba dhahrak, meskipun mereka mengambil hartamu, meskipun mereka memukul punggungmu, fasbir, sabar. Kalau ingin menyampaikan nasihat, sampaikan nasihat dengan cara yang ma'ruf. Sampaikan surat kepada mereka atau datangi mereka dua mata. Dua mata engkau dan dua mata mereka, empat mata, ya. Baik, sampaikan. Kalau mereka menerima, alhamdulillah. Kalau tidak, engkau telah menyampaikan kewajiban kamu. Ya. Adapun membicarakan kejelekan mereka, ya. Apa faedahnya? Apa faedahnya kira-kira antum duduk di tengah keluarga, ya, membahas kejelekan-kejelekan penguasa. Mari kita membahas kejelekan penguasa kita. Nah, sudah di keluarga itu membahas kejelekan, wah ini itu macam-macam. Tapi terus hasilnya apa? Apa hasilnya? Al-baghdha, kebencian, adawa. Tidak bisa berbuat apa-apa, tidak ada hasil. Bahkan menyelisih Al-Kitab wa Sunnah. Mungkin akan memunculkan orang-orang yang akan menyimpang nanti dari anak-anak kita. Dari keluarga kita. Sampaikan nasihat dengan cara yang benar. Ini juga perkara yang harus kita ikuti dari Nabi alaihi salatu wassalam, wasiat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dagangan, ya. Kalau dicampur-campur memang badi nih banyak, ya kan? Beras apa itu yang bagus rojo lele, ya. Dicampur sama apa? Beras jatah, ya. Beras raskin dicampur. Tidak kelihatan. 10 kilo beras bagus dicampur 2 on. Nah, kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Ya banyak cepat kaya, tapi enggak barokah. Kalau panjenengan mau jual dalam keadaan menyebutkan cacatnya enggak masalah. Ini sudah saya campur. Rasulullah sudah dicampur dengan apa? Yang jelek sekian persen enggak masalah kalau antum mau ceritakan itu. Tapi nyatanya tidak. Ya. Ya. Kembali kepada permasalahan ikhwatil kiram. Nabi alaihi salatu wasalam, kehidupan beliau semuanya adalah keindahan. Dalam dakwah misalnya. Semua waktu beliau adalah dakwah. Masuk dalam pasar beliau berdakwah. Naik khimar. Dalam keadaan naik khimar. Jadi jangan dianggap namanya dakwah itu harus di masjid saja. Beliau sedang naik khimar. Bahkan beliau menyampaikan perkara yang paling agung dalam kehidupan di dunia ini. Beliau membonsengkan sahabat Mu'adz bin Jabal di atas khimar. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, apakah engkau tahu apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Kata Mu'adz bin Jabal, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Kemudian Nabi mengatakan, Haqqullah alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba, mereka beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Wa haqqul ibadi ala Allah, dan hak hamba atas Allah adalah mereka tidak diazab oleh Allah kalau mereka mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Naik kendaraan beliau berdakwah. Safar beliau berdakwah. Ya. Silakan baca sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam safar beliau semua dakwah. Ya. Ketika sampai di kota Makkah, Fathu Makkah, beliau masuk ke rumah Ummu Hani bintu Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Di rumah itu beliau sholat duha 8 rakaat. Beliau berdakwah dengan memberikan contoh. Perjalanan haji semuanya adalah dakwah. Beliau mengatakan, berpesan, "Litakhudhu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik haji kalian. Semua gerak-gerik beliau, talbiyah beliau, ya, sholatnya beliau, ibadahnya beliau, tawafnya beliau, ya, sa'inya beliau, wukufnya beliau, ila akhir. Semuanya dakwah. Wabillahi taufiq. Fahayatun Nabi alaihi salatu wassalam, maka ketahuilah bahwasanya ketika Allah bersumpah dengan kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam, menunjukkan bahwasanya semua kehidupan Nabi ini adalah kemuliaan. Semua kehidupan Nabi adalah keagungan, kebaikan, dan bisa kita saksikan dalam sirah beliau alaihi salatu wassalam. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini keutamaan yang ketujuh yang disebutkan oleh muallif rahimahullah. Wa minha, dan di antara sisi keutamaan Nabi alaihi salatu wassalam, dan sekaligus itu menunjukkan ya diutamakannya beliau atas yang lain dari para nabi dan rasul, annallaha ta'ala waqqarahu fi nidaihi. Allah subhanahu wa ta'ala waqqarahu ay akramahu, Allah memuliakan beliau ya dalam panggilan ketika memanggil nabinya. Fanadahu bi ahabbi asma'ihi, maka nabi pun dipanggil oleh Allah. Allah memanggil nabi dengan nama-nama beliau yang paling dicintai dan dengan sifat-sifat beliau yang paling tinggi, yaitu dengan dipanggil dengan panggilan ya ayyuhan nabiyyu atau ya ayyuhar rasul. Wabillahi taufiq. Di dalam Al-Qur'anul Karim kita dapatkan ketika Allah memanggil nabinya dipanggil dengan sifat. Sifat yang paling tinggi sebagai nabi dan rasul. Ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasulu. Ya. Wa hadhihi al-khasisah, dan kekhususan ini ya lam tasbut li ghairihi. Tidak ada untuk yang lain dari para nabi dan rasul. Di dalam Al-Qur'anul Karim kita tidak dapatkan. Bal sabata anna kullan minhum. Bahkan yang kita dapatkan ketika Allah memanggil semua para nabi dan rasul, nudiya bismihi, dipanggil dengan namanya langsung. Faqala ta'ala, Allah berfirman, ya Adam uskun. Ya Adamu, dipanggil namanya, ya Adam. Ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam, udhkur ni'mati alaika. Ya Musa, innani anallah. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah. Ya Nuh, uhbit bisalamin. Wahai Nuh, turunlah engkau dengan keselamatan. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Wahai Dawud, dipanggil dengan namanya. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya. Ya Lut, wahai Lut. Ya Zakaria, inna nubashshiruka. Ya Yahya, khudhil kitaba. Ya. Semua dipanggil dengan apa? Nama-namanya. Subhanallah. Ketika memanggil nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasul. Dipanggil dengan ya asma sifatihi wa afdala asma'ihi. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimah rahimakumullah. Ini menunjukkan sekali lagi bahwasanya Allah jalla wa ala mengkhususkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa faddalahu, dan Allah muliakan beliau atas yang lainnya dari para nabi dan rasul. Wa dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Kata beliau ya, muallif di sini, la yakhfa, tidak samar bagi kita, ala ahadin, anna sayyida idza da'a ahada 'abidihi bi afdal ma wujida fihi min al-awsaf al-'aliyah wal akhlaq as-saniyah wa da'a al-akharin bi asma'ihim al-a'lam la yush'iru bi wasfin min al-awsaf wala bi khuluqin min al-akhlaq anna manzilata man da'ahu bi afdal al-asma' wal-awsaf a'azza 'alayhi wa aqraba ilayhi mimman da'ahu bismihil 'alam. Tidak diragukan dan tidak samar atas siapapun bahwasanya kalau ada seorang sayyid, seorang tuan yang memiliki banyak budak, budaknya banyak, kemudian salah satu budaknya itu dipanggil dengan menyebutkan sifat yang paling afdol yang ada pada dirinya. Misalnya ada budak yang dia punya ilmu. Budak-budak yang lain tidak bisa baca Quran dengan bagus, tapi ini budak masya Allah. Dia bisa baca Quran dengan baik, dia punya ilmu fikih, maka dipanggil ya alim, khusus untuk dia. Ya alim ta'al. Baik. Dipanggil dengan salah satu sifat-sifatnya yang tinggi atau akhlaknya yang mulia. Baik. Wada'al akharin. Sementara budak-budak yang lain dipanggil dengan nama-namanya. Ya fulan. Fulan sini. Fulan sini. Dengan namanya saja. Yang seperti ini menunjukkan bahwasanya manzilah kedudukan yang dipanggil dengan sifat itu tentu lebih afdol daripada yang hanya dipanggil dengan apa? Nama al-alam. Wabillahi taufiq. Wa hadza ma'lumun, dan yang seperti ini perkara yang dimaklumi bil urf, secara urf, secara adat. Anna man du'iya bi afdal awsafi wa akhlaqihi kullu dhalika mubalaghatan fi ta'dhimihi wa ihtiramihi. Ketika seorang dipanggil dengan apa? Dengan sifatnya yang bagus, dengan akhlaknya, maka ini menunjukkan pengagungan atau pemuliaan kepada orang tersebut. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naam. Baik. Yang kesembilan. Qala al-mu'allifu rahimahullah anna mu'jizata kulli nabiyyin tasarramat wa anqaradat wa mu'jizatu sayyidil awwalina wal akhirin wa hiya al-Qur'anul 'adzim baqiyatun ila yaumiddin. Baqiyatun ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang kita masuk kepada poin yang kesembilan. Ini keutamaan yang lain. Yang keutamaan ini menunjukkan fadl beliau, dan ternyata ini khusus untuk beliau. Maka ini khosisah, kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, sekaligus menunjukkan bahwasanya beliau dimuliakan oleh Allah atas Nabi dan Rasul yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimanu rahimakumullah. Wa minha, di antaranya, anna mu'jizata kulli nabiyyin, mu'jizat semua nabi itu tasarramat ay zahabat wanqaradat wantahat, telah hilang, telah berlalu. Nah, apakah masih ada ontanya Nabi Saleh? Sudah tidak ada. Apakah masih ada batu yang terus mengalir dari apa yang dipukulkan tongkat Nabi Musa ke atasnya? Juga tidak. Apakah masih ada mukjizat mereka berupa kalamullah, kalam Allah Azza wa Jalla yang diturunkan Taurah, Al-Injil, Az-Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa. Yang itu adalah kalam Allah, semuanya kalam Allah Azza wa Jalla. Yang ada sekarang adalah Injil yang muharraf. Dan muharraf sudah dirubah. Itu pun bukan dalam bentuk aslinya. Injil tidak diturunkan dalam bahasa kecuali dalam bahasa Ibrani atau nam, tidak dalam bahasa yang sekarang dalam terjemah. Tidak. Jadi mukjizat semua nabi dan rasul zahabat, inqaradat. Intahat. Adapun mukjizat sayyidul awwalina wal akhirin. Mukjizat sayyidul awwalina wal akhirin, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahiyal al-Qur'an al-'azim. Yaitu Al-Qur'anul Azim baqiyatun ila yaumil qiyamah. Baqiyah. Ya. Terus dijaga oleh Allah ila yaumil qiyamah, ila yaumiddin. Sampai hari kiamat. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa mulianya beliau alaihi salatu wassalam. Ikhwatul kiram rahimah rahimahullah, sebelum kita lanjutkan berbicara tentang mukjizat Nabi alaihi salatu wassalam, ya, dan pembahasan ini mukjizat Nabi pernah dibahas di dalam majalah syariah, ya, bisa dibaca kembali. Dan di sini juga kita nasihatkan kepada antum semuanya untuk, ya, membaca, ya, tulisan-tulisan yang ada di majalah tersebut, ya. Gunakan waktu luang untuk membaca ijtahidu sungguh-sungguh. Sebagaimana asatidah sudah menulis, ya, berusaha dengan segala kekurangannya, ya, berusaha untuk menulis sesuai dengan apa namanya Alkitab wa Sunnah. Demikian pula asatidah al-kiram sudah berusaha untuk memurojaahnya berkali-kali, ya, semaksimal mungkin dibaca ulang, ya. Bagaimana agar kalimatnya juga benar, yang salah diperbaiki, dengan segala kekurangan. Tetapi ini upaya yang dilakukan. Ya. Taib. Baca itu majalah. Ya. Dan ini diantara yang mungkin kita sedihkan saat ini juga. Nah, biidnillah, apa yang ada dalam majalah itu sangat banyak ilmu yang terkandung di dalamnya, sangat banyak. Dan membaca buku, kitab itu lebih apa namanya, lebih khusyuk. Dan sekarang di antara sebab kenapa majalah itu seakan-akan sudah, ya, tidak berfungsi lagi. Ya, kalaupun yang langganan hanya langganan, kemudian setelah itu disimpan di mana? Ya, disimpan di, ya, lemari. Ya, yang dibaca hanya tanya jawab ringkas saja. Tanya jawab ringkas, oh sudah ringkas sekali. Setelah itu sudah. Ya, ada yang betul-betul membaca. Ini jangan emosi dulu, tenang. Wah, ini saya dikritik. Ya, mungkin ini kritikan untuk saya juga, sama saja. Ya. Nasihat. Ya, barangkali dengan saya memberikan nasihat juga, saya bisa mendapatkan manfaat. Lebih khusyuk. Bisa diulangi dengan mudah. Bisa dikasih tanda. Mana yang tidak difahami. Ya. Seterusnya. Dan akan menjadi sebab keberkahan waktu, insyaAllah. Dan di antara sebab kenapa minat baca majalah ini, minat baca kitab, ini baru majalah, apalagi kitab kuning, kitab gundul, tambah-tambah lagi dari sentuh. Ya, ya. Karena sudah merasa cukup dengan apa? Ya. Android. Ya, ya. Di setiap hari ini, gerakan tangan, tahu tidak gini. Ya. Ya. Ini jari ini sudah terlalu lama, sering kita. Bukan berarti tidak ada faedah dari apa yang ada di situ. Namun ketika kita membaca itu lebih apa? Ya. Lebih barokah insyaallah taala. Gangguannya lebih sedikit atau mungkin tidak ada gangguan. Ya. Ya. Kalau pakai Android lagi seperti ini, wah kok panjang sekali ya. Ah, cari yang lain, Telegram yang lain. Wah, Telegram ini kurang bagus. Cari lagi Telegram. Belum selesai sudah yang lain. Lagi baca krim apa? Telepon, akhirnya angkat, putus. Belum lagi kalau ada yang lain, gangguan-gangguan yang lain. Gunakan waktu, cari waktu khusus. Taqra'un, dibaca. Tulabul ilm, para penuntut ilmu. Jauhkan ini kita dan keluarga kita dari satu. Gunakan seperlunya Android. Sesuatu yang mungkin bermanfaat. Sebatas bermanfaat dan simpan. Gunakan waktu untuk membaca kitab, gunakan waktu untuk membaca mata, ya. Barokah insyaallah taala. Na'am. Wabillahi taufiq. Kembali pada pembahasan. Pembahasan tentang mukjizat pernah dibaca atau telah dibahas dalam salah satu majalah syariah. Bisa dicari lagi dan kalau belum punya dipesan. Ya. Ini bukan promosi. Ya. Tetapi anjuran. Ya. Anjuran untuk bersemangat di dalam memiliki buku-buku ilmu. Ya. Baik. Itu asatidzah sudah menulis, berusaha maksimal, rujuk kepada kitab-kitab. Ya. Manfaatkan sebaik-baiknya. Ya. Baik. Jadikan di rumah Anda adalah madrasah. Ya. Ada lemari khusus ini, buku-buku. Buku-buku terjemahan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Ada Riyadhus Shalihin, ada didik anak-anak kita untuk cinta kepada ilmu, cinta kepada kitab, para ulama. Ya. Dan itu lebih membahagiakan dan menenteramkan orang tua. Wallahi demi Allah. Ya. Anak kalau walaupun yang dibaca itu Telegram, tapi pakai apa namanya? Android. Anak pegang itu mengkhawatirkan. Tapi kalau yang dipegang majalah syariah, ya. Mana yang lebih menenteramkan? Perlu dijawab tidak? Ya. Syariah yang dibaca. Masya Allah. Apalagi sambil tertidur di majalah. Anakku ini, anakku semangat nganti turu, ya. Nang turu majalah. Ya. Senang, ya. Bahagia. Itu ya, dengar anak-anak ya. Baca apa tadi? Majalah. Kisah-kisah. Ya. Megang Hisnul Muslim sambil ngapalkan. Ya. Ya. Di Android ya ada Hisnul Muslim juga, ada. Jangan disangka tidak ada. Ada itu, tinggal download. Ya kan? Ada aplikasi Hisnul Muslim. Ya. Ya. Tapi kalau yang dipegang itu buku. Ya. Kita melihat adem. Ayem. Talibul ilmi duduk sambil menggunakan Android yang dibaca adalah apa? Adalah Hisnul Muslim. Orang lihat santri kok cekelane apa? Android. Padahal yang dibaca apa? Ya, Hisnul Muslim. Ya memang demikianlah ikhwatil kiram. Butuh perjuangan. Nas'allaha azza wa jalla an yarzuqana. Semoga Allah memberikan rezeki kepada kita perkara-perkara yang Allah cintai dan Allah ridai. Amin ya rabbal alamin. Kembali kepada pembahasan, disebutkan tentang mukjizat. Ya. Mukjizat Nabi alaihi salatu wassalam, ya, jika dibagi menjadi dua. Ya. Jika dibagi menjadi dua. Ada mukjizat yang sudah berhenti dengan wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Rasul wafat, mukjizat itu berhenti. Tidak ada lagi. Tinggal riwayat-riwayat yang kita baca, yang wajib kita yakini. Yang kedua adalah, ya, mukjizat Nabi yang terus ila yaumil qiyamah. Jadi mukjizat Nabi ada dua. Ya. Mukjizat yang, ya, sudah berhenti, tidak ada lagi, seperti air yang keluar dari apa? Dari jemari Nabi alaihi salatu wasallam, sudah selesai. Rasul wafat, tidak ada lagi air keluar dari jari jemari siapa? Rasul alaihi salatu wasallam, selesai. Ya. Dan yang lain. Sebagiannya akan disebutkan dalam kitab ini. Yang kedua adalah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mukjizat itu terus-menerus. Terus-menerus. Ini yang dimaksud oleh beliau rahimahullah, ada mukjizat Nabi ridwan sallallahu alaihi wasallam, yang mukjizat ini terus sampai hari kiamat, yaitu Al-Qur'anul Azim. Dan yang bersama dengan Al-Quranul Azim, apa itu? Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ahadithuhu, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Hadis-hadis Nabi itu ada ilmu yang terkumpul di dalamnya. Ya. Ada hal-hal yang tersingkap berikutnya yang menunjukkan kebenaran dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, seperti misalnya berita-berita gaib yang dikabarkan dalam hadis, ternyata muncul, oh muncul, betul terjadi apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, di akhir zaman nanti akan ada wanita-wanita yang kasiyatun, ariyatun, mumilatun, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, mereka menyimpang dan membuat orang menyimpang, ru'usahunna ma'ilah, kepala-kepala mereka miring, ka asnimatil bukht, seperti punuk-punuk onta, ma'ilah. Nabi belum pernah melihat di zaman beliau. Ini berita dari Nabi alaihi salatu wassalam, yang kemudian di akhir zaman muncul jenis-jenis wanita yang seperti ini. Waliyadzubillah. Mukjizat. Apa yang dikabarkan beliau terjadi. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Idza walaghal kalb fi ina'i ahadikum falyuriqhu tsumma liyaghsilhu sab'a marratin ulahunna biturab." Atau kama qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, jika ada bejana dari bejana-bejana kalian dijilat oleh anjing, maka buang airnya kemudian cucilah dengan 7 kali cucian, salah satunya dengan apa? Tanah. Ulahunna biturab. Demikian Nabi menyampaikan hadis tadi. Ya. Para sahabat, ya, di saat itu tidak bertanya, kenapa ya Rasulullah, kenapa harus 7? Ya. Ya. Kenapa harus tanah? Yang ini muncul pertanyaan orang-orang zaman sekarang karena kejahilannya atau sebab yang lain. Kok kenapa 7 ya? Tinggal dilaksanakan saja. Kenapa harus tanah? Apa boleh diganti dengan sabun? Apa boleh diganti dengan apa namanya, cairan kimia? Apakah boleh diganti dengan ini dan itu? Ini muncul pertanyaan berikutnya di zaman-zaman berikutnya. Tidak muncul pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak muncul pada zaman sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in, Rasulullah, kenapa 7? Nah, dalam bentuk keheranan, tidak. Ya. Ketika ada penelitian-penelitian, didapatkan bahwasanya dalam air liur anjing itu ada makhluk-makhluk kecil, mikroba, mikroorganisme yang dia tidak akan mati atau tidak akan hilang kecuali ketika salah satu cuciannya itu dengan menggunakan apa? Tanah. Fasubhanallahil azim. Kita tidak mengamalkan hadis itu karena kita tahu ya bahwasanya tanah itulah yang nanti menjadi sebab hilangnya, bukan karena itu. Tapi semata-mata ittiba' Rasul alaihi salatu wasalam. Adapun sebagian hikmah dari hikmah-hikmah yang sangat banyak tersingkap itu semakin menambah keimanan seorang muslim, ya. Dan juga ini salah satu contoh bahwasanya ada mukjizat-mukjizat Nabi yang terus dijaga oleh siapa? Allah Azza wa Jalla. Di antaranya juga Al-Qur'anul Karim. Wahyal Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim baqiyatun ila yaumiddin. Terus dijaga sampai hari kiamat. Lafaz-lafaznya dijaga. Anak-anak kecil menghafal Al-Qur'anul Karim. Allahu Akbar. Anak-anak kecil yahfadzun Al-Qur'an. Orang-orang non-Arab menghafalkan Quran. Barangkali kalau yang menghafalkan orang Arab, orang akan mengatakan wajar, dia orang apa? Arab. Ini orang ajam. Anak kecil yang belum ngerti bahasa Arab yahfadzun Al-Qur'an. Kullahu au ba'dahu. Semuanya atau sebagiannya. Dari sisi dihafalkannya mudah, dari sisi dijaga 1400 tahun sampai saat ini tidak ada yang bisa menambahkan, tidak ada yang bisa mengurangi, tidak ada yang bisa mendatangkan semisal dengan Al-Qur'an, tidak ada yang bisa mendatangkan 10 surat seperti Al-Qur'anul Karim, tidak ada yang bisa mendatangkan walau satu surat dari Al-Qur'anul Karim yang paling pendek pun tidak bisa mendatangkan yang paling pendeknya dari surat Al-Qur'anul Karim ke suratul Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Adakah setelah 1400 tahun yang lalu muncul tantangan dari Allah Azza wa Jal yang mampu mendatangkan yang semisal dengan satu surat dari Al-Quranul Karim? La, wallahi, tidak dengan Allah. Walaupun seluruh manusia dan jin berkumpul, tidak ada yang mampu. Al-Quranul Karim mukjizat dari banyak sisi. Dari banyak sisi. Ya. Dan itu bisa dibaca dalam majalah syariah yang saya sebutkan tadi. Ya. Mukjizat Al-Quranul Karim, mukjizat Nabi alaihi salatu wassalam. Ini keutamaan yang ke-9 dari keutamaan-keutamaan disebutkan oleh beliau rahimahullah. Naam. Kita baca satu lagi, ikhwatul kiram, ya. Wa minha, di antara mukjizat Nabi alaihi salatu wassalam, afwan, di antara fadilah keutamaan Nabi alaihi salatu wassalam, dan ini menunjukkan beliau dimuliakan atas nabi-nabi yang lain, adalah taslimul hajar alaihi, batu mengucapkan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Batu mengucapkan salam. Ya. Disebutkan dalam catatan kaki. Wa yusyiru ila hadisi Jabir ibn Samurah. Muallif di sini, ya, menyebutkan keutamaan ini berdalilkan hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Inni la'arifu hajaran di Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ath. Inni la'arifuhu al'an." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Inni la'arifu hajaran, sungguh aku tahu batu di Mekah, karena yang dulu yusallimu alayya, selalu mengucapkan salam kepadaku, qabla an ub'ath, sebelum aku diutus." Sebelum beliau diutus menjadi nabi dan rasul, ada batu di Mekah yang selalu mengucapkan salam kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Subhanallah. Inni la'arifuhul an, sungguh aku tahu sekarang. Jadi sebelum beliau diutus, batu sudah mengucapkan salam kepada beliau alaihi salatu wassalam. Demikian pula haninul jud'i, tangisan pokok kurma, menangis. Jadi dulu di Madinah ketika beliau khutbah, beliau bersandar pada salah satu pokok korma. Di situ beliau bersandar. Sampai datang seorang yang membuatkan mimbar untuk beliau. Maka dipasanglah mimbar dan beliau khutbah berdiri di atas mimbar. Apa yang terjadi? Pokok korma ini menangis. Menangis. Wabillahi taufiq. Seperti tangisannya bayi. Wabillahi taufiq. Dan kemudian Nabi alaihi salatu wassalam, ya, memegangnya, ya, menenangkannya. Taib. Sampai Nabi mengatakan, "Laulam ahtadhimhu lahanna ila yaumil qiyamah." Kalau saya tidak memeluknya, saya tidak memegangnya, ya, niscaya dia akan terus merintih ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ya. Wabillahi taufiq. Dan ini kata penulis, "Walam yasbut li wahidin minal anbiya mislu dzalik," dan tidak ada riwayat yang sahih yang menyebutkan keutamaan ini untuk nabi-nabi yang lain selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batu mengucapkan salam kepada beliau. Ya, mencintai beliau. Ya. Yani mengucapkan salam kepada beliau, mendoakan beliau. Kemudian pokok korma bersedih ketika Nabi meninggalkannya, bahkan menangis. Buka as-sobi, yang Nabi mengatakan kalau saya tidak tenangkan dia, maka dia akan terus merintih, menangis ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini barangkali yang sementara bisa kita bacakan, 10 keutamaan Nabi alaihi salatu wassalam dari 41 keutamaan yang disebutkan dalam risalah ini. Insyaallah taala kita lanjutkan ba'da salatiz zuhri, setelah salat zuhur.